Ibrani bab belu. Pokokna sadeje seek caca sampean sareng kaula panika, engki panika. Sampean sareng kaula gaduan Imam Agung sekadika Isa. Semarenta asareng Allah semaha agung eswarga. Salera nangastani lalakon minangka Imam Agung ekenengan semaha soce. Engki panika edelem kema soce sesa ungguna. Sepatek sareng pangeran tibi, benih sareng manosa. Saniap Imam Agung eyang kat kangkui ngaturaki kurban, ota betor ator ka Allah. Sapanika jugen Imam Agung sampian sereng kaule, salerana kotu kaagungan papunapa kangkui tor ator. Jek sakenge salerana bede etunya panika, salerana tak kira deti imam, sabab ampon bede imam sing ngaturaki kurban seetan tuaki edelem hokoma agama Yahudi. Lalakon seelakon imam-imam genika, sanya tanah namung, gember ponapa si bede eswarke. Genika ampon ede buaki sarang Allah kamu sakit dimin. Ebek temu samat teke kemasoce. Allah ada bu sapanika kamu sa. Senga jeria kapi kotu eka kebe menoro contoh sela epatau kabekna e atas gunung. Nanging semakin isa narema lalakona imam se amul jeen dari se elampa aki mam-imam genika. Sabab parjanjian seebeda aki e antarana Allah ben manusia genika parjanjian selebih sae. Sabab ada sarjanji kaanggui sabereng selebih sae. Jek sakinge parjanjian sede ade genika tade koranga. Tak parlo ebeda aki parjanjian se nomor dua. Nanging Allah ampun mangki i kasala anak omate. Teti Allah ada bu. Senga. Bekal de pak abek tona sengkok mabede perjanjian seanyar ben bangsa Israel serta ben bangsa Yehuda bene akan ta perjanjian se ebede aki sengkok ben bengatoana ebek to sengkok nonton reng-oreng jeria keluar dari Mesir. Reng-oreng jeria tak esto nekui perjanjian ben sengkok. Jeria sabepe reng-oreng jeria tak epar duli bik sengkok. Tapi satia aria perjanjian seebede akia sengkok ben umat Israel. Ere are sebekal de tengah debuna pangeran. Sengkok nyabe tang okom edelem Athena bangsa jeria. Ben etolesa edelem Athena. Sengkok tetia alana reng-oreng jeria. Ben reng-oreng jeria tetia tang omat. Reng-oreng jeria tak parlo ngajar kadang wargena. Otabe malaikat taretana. Bekna kotu kenal ka pangeran. Sabab reng-oreng jeria raja kene. Bekal pada kenal ka sengkok kabi. Kasala anabi sengkok esaporaa. Ben satu sana tak ekae nga ana. Kalaben ada buaki parkara setong parjanjian seanyar. Parjanjian sede ade kenika bi pangeran epalaju. Ben ponapa selaju panika, bekal tulia musnah.